Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kita masuk fasal yang baru. Qala rahmallahu faslun. وأما المشابه بالمفعول به فنحو زيد حسن وجهه بنسب الوجه وسيأتي. Fasal, adapun yang diserupakan dengan maf'ul bih, maka seperti contohnya Zaidun Hasanun wajhahu. Zaid adalah orang yang bagus wajahnya. Nah, perhatikan di sini wajhahu dibaca nasab. Musyabbah bil maf'ul bih wa sayati, dan akan datang nanti pembahasannya. Qala syari qawlu wa ammal musyabbahu bil maf'uli bihi hadha huwa naw sadis minal mansubat. Ini adalah macam yang ke-6 dari mansubat. Yang pertama dan sampai kelima apa ya, kenapa Luqman? Al-maf'ulu bihi, al-maf'ul mutlak, al-maf'ulu li'ajlihi, al-maf'ulu ma'ah. Nah, maf'ulat yang lima. Bata'rifuhu anahu, definisi daripada musyabbah bil maf'ul bih adalah huwal ismul mansubu bis sifatil musyabbahati bismil fa'ili al-muta'addi liwahidin. Musyabbah bil maf'ul bih adalah isim mansub yang dinasabkan dengan sifat musyabbah, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il yang membutuhkan satu maf'ul. Seperti contoh musannif. Hasanun itu namanya sifat musyabbah bismil fa'il. Nah, membutuhkan satu maf'ul. Fa Zaidun mubtada'un wa Hasanun khabaruhu wa huwa sifatun musyabbahatun bismil fa'il ta'malu 'amal al-fi'li. Maka Zaidun di sini sebagai mubtada, Hasanun khabarnya, dan dia adalah sifat musyabbah, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il, beramal seperti amalan fi'il. Tarfa'ul fa'ila wa tansibul isma tashbihan bil maf'ul bihi. Merofakkan fa'il dan menasabkan isim diserupakan dengan maf'ul bihi. Lalu mana fa'ilnya Hasanun? Wa fa'iluha dhamirun mustatirun fiya jawazan takdiru huwa ya'udu ala Zaidun. Kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir, jawazan takdirnya huwa, kembali kepada Zaid. Jadi pada Hasanun itu ada fa'il, ada dhamir mustatir huwa. Wa wajhahu mansubun ala tasbihi bil maf'ul bihi wa huwa mudhafun wal ha'u mudhafun ilaih. Wajhahu mansub diserupakan dengan maf'ul bih, dan wajh ini mudhaf, haknya mudhaf ilaih. Wa innama qila lil mansubi musyabbahun bil maf'uli bihi walam yuqal karena bertemu dua sukun maka dipendekkan juga. Asalnya walam yuqal. Kenapa kita baca masuk? Karena di depan juga dibaca masuk. Innama qila lil mansubi musyabbahun bil maf'uli walam yuqal. Artinya walam yuqal. Walam yuqal lahu maf'ulun bih li'anna sifatal musyabbahata ma'khudatun min fi'lin khasirin. Khasirin ay la yata'adda. Kenapa dikatakan musyabbah tidak langsung maf'ul bih ya? Hanya saja dikatakan pada isim yang dinasab ini musyabbah bil maf'ul bih, dan tidak dikatakan baginya maf'ul bih, tapi apa? Musyabbah diserupakan. Alasannya kenapa? Karena sifat musyabbah itu diambil dari fi'lin qasir. Fi'il qasir adalah fi'il lazim, tidak membutuhkan maf'ul. Ya la yata'adda, tidak membutuhkan objek. Wa huwa hasuna. Hasuna ini fi'il apa? Lazim, tidak butuh objek. Bidhammis sin wa fathin nun. Takulu hasuna zaidun. Zaid telah bagus. Tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan apa ya, Pak Royhan? Tidak membutuhkan apa? Hasuna. Tidak membutuhkan objek. Tidak membutuhkan maful bih. Bidhamis sin wa fathin nun. Takul hasuna zaidun birafi zaidun la ghair. Hasuna zaidun tidak dibaca dengan merofakkan zaid. Tidak ada yang lainnya. Tidak bisa dibaca yang lainnya. Sebagai fa'il. Fakana haqqus sifati an yurtafa'a ma ba'daha la ghair. Maka hak sifat ini, sifat apa? Sifat musyabah ini, karena dia diambil dari fi'lun qasir, fi'l lazim, maka haknya kata setelahnya itu dirofa, tidak yang lainnya. Hasanun, berarti haknya harusnya dia apa? Dirofa, wajhuhu, begitu. Taba'an li aslihal ladhi ukhidat minhu. Mengikuti aslinya yang dia diambil darinya. Aslinya apa ya, Fana? Apa Isa? Hasuna. Nah, mahsan. Aslinya lah fi'il qasir. Hasuna, tidak membutuhkan maf'ul. Lakinnahum lamma qasadul mubalaghata fi wasfi zaidin bil husni hawwalul isnada anil wajhi ila dhamiril mustatiri fis sifati liyaqtadiya annal hasana qad ammahu kullahu. Faham ya? Akan tetapi, ini alasannya, mereka tatkala memaksudkan, menginginkan mubalaghah, penyangatan pada penyifatan Zaid dengan bagus, menunjukkan sangatnya, sangat bagusnya si Z ini, maka mereka merubah penyandaran dari wajah kepada domir. Ya. Hasanun wajhu, isnadnya harusnya ke wajhu, maka dirubah kepada domir, mustatir pada sifat itu. Agar supaya apa? Agar supaya berkonsekuensi bahwasanya al-husnu, sifat bagus itu sungguh telah mencakup dia semuanya, si Zaid ini tadi. Fakila Zaidun Hasanun ay huwa. Maka dikatakan Zaid Hasanun. Zaid adalah bagus, ini dia. Summa nusiba wajhahu ala tasdidil maf'ul bih. Kemudian dinasablah wajhahu diserupakan dengan maf'ul bih. La ala annahu maf'ulun lima taqaddama. Bukan dia sebagai maf'ul karena yang telah lalu. Yang telah lalu apa ya, Kana? Pak Ibrahim. Apa? La, enggak ya, Bos. La ala annahu maf'ulun lima taqaddama. Saya ulangi dari summa nusiba wajhahu ala tashbih bil maf'uli bihi la ala annahu maf'ulun lima taqaddam. Kemudian kata wajhahu dibaca nasab diserupakan dengan maf'ul bih. Bukan sebagai maf'ul bih sebagaimana telah lalu. Karena apa yang telah lalu? Apa yang telah lalu itu apa? Penjelasan yang mana? Apa beda? Fi'lun qasir nama ahsan. Karena asalnya ini diambil dari fi'lun qasir, tidak butuh maf'ul bih, maka tidak dikatakan sebagai maf'ul bih, tapi tasbih atau musyabbah bil maf'ul bih. Difahami ya? Jadi bukan tidak boleh, tidak dikatakan sebagai maf'ul bih langsung, karena asalnya dia adalah fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh objek. Maka istilahnya bukan maf'ul bih, tapi apa? Musyabbah bil maf'ul bih, diserupakan dengan maf'ul bih. Wala ala annahu tamyizun li annahu mu'arrafun bil idhafati, dan juga bukan dibaca sebagai tamyiz karena dia ma'rifat dengan idhafah. Beda kalau tanpa dhamir, maka boleh dibaca Zaidun Hasanun Wajhan. Bisa ya, sebagai apa? Tamyiz. Karena dia ma'rifat maka tidak. Wa tamyizu la yakunu illa nakiratan ala sahihi. Dan tamyizu tidak boleh kecuali oleh serupa nakirah menurut pendapat yang sahih. Wa sayatil kalamu alal musyabbah bil maf'uli bihi bi awsa'a min hada fi mawdi'ihi insya'allahu ta'ala. Dan akan datang pembicaraan tentang musyabbah bil maf'ul bih dengan lebih luas. Awsa' isim tafdil dari wasi'ah, luas. Awsa' lebih luas dari ini di tempatnya insya'allahu ta'ala. Taib, masuk yang ketujuh dari mansubat. Qala babul hal. Wal ismul mansubu al mufassiru liman bahama minal hay'at. Hal adalah isim mansub yang menjelaskan terhadap apa yang tersamar dari keadaan-keadaan. Belum jelas keadaannya. Imma minal fa'ili. Kemungkinan yang pertama menjelaskan keadaan yang belum jelas dari keadaan fa'il. Contohnya, ja'a Zaidun rakiban. Telah datang si Zaid dalam keadaan apa? Berkendaraan. Mana hal, mana sahibul halnya, Abdillah? Rakiban hal, sahibul halnya Zaidun. Nah, rakiban hal ini menjelaskan keadaannya si Zaid. Zaid sebagai apa di situ? Fa'il dari ja'a. Kalau kita berhenti sampai ja'a Zaidun, maka ini masih tersamar. Datangnya si Zaid apa? Jalan kaki kah? Berlari? Naam? Atau naik kendaraan? Maka datanglah hal untuk menjelaskan keadaan si fa'il dari ja'a ini. Wa qawli ta'ala fa kharaja minha khaifan. Apa artinya? Penumir. Nah, mana hal, mana sahibul halnya? Nah, ahsan. Fa'ilnya kharaja, dhamir musatir huwa, khaifan halnya. Kemungkinan yang kedua, aw minal maf'uli. Atau hal itu menjelaskan keadaannya maf'ul. Contohnya, Rakibtul farasa musrajan. Artinya, aku telah menunggangi kuda. Mengendarai kuda itu dalam keadaan berpelana. Siapa yang berpelana? Farosa. Farosa ya, bukan penunggangnya. Al-Farosa di sini sebagai maf'ul bihi. Wa qawli ta'ala warsalnaka linnasi rasulan. Dan kami telah mengutus engkau, Nabi Muhammad SAW, kepada manusia sebagai rasulan. Mana hal, mana sahibul halnya? Sahibnya? Nomor kaf. Au minhuma. Atau dari keduanya. Keduanya siapa ini maksudnya? Akhuna apa Mimuna? Dari fa'il dan maf'ul. Nah, dari fa'il dan maf'ul sekaligus. Contohnya, Laqitu Abdallahi Rakibaini. Aku berjumpa dengan Abdallah dalam keadaan berkendaraan. Sambil berkendaraan. Siapa yang berkendaraan ya, Pak Mimuna? Yang naik kendaraan siapa? Abdullah. Saya? Naik kendaraan enggak? Naik kendaraan juga. Nah, tahunya dari mana? Nah, karena musanna. Ya. Kalau seandainya ini mufrad saja. Laki itu Abdallahi Rakiban. Indah ya, Wan Abdillah. Apa artinya? Sambil berkendaraan. Siapa yang berkendaraan? Mubham. Maksudnya mubham gimana? Gak jelas. Ihtimal. Bukan mubham istilahnya. Ada ihtimal. Ada kemungkinan mutakallim ada kemungkinan si pelakunya, ada kemungkinan yang si maf'ul. Nah, kalau dalam bentuk mufrad raqiban, ketika dimusanakan maka jelas fa'il dan maf'ul bih sekaligus. Qala syari, ikra ya khana Luqman. Bahwa qauluhu al-babul halu. Mana al-babul halu itu mana? Babul hali. Ada Islamnya. Babul hali. Ada wa na'u asabi'u minal mangsubati. Wa wa lugatan ma'alaihil insanu min khairin aw syarrin. Wal afsahu fil lafdihi tadkiri. Tadkiru. Tadkiru. Wa fi ma'nahu ta'nisu. Nahu hadhi halu hasanatun. Wa taqulu ala ghairil afsahi hadha halu hasanun. Halun. Hadha halun hasanun. Nah. Ucapan beliau babul hal, inilah jenis yang ketujuh dari mansubat. Tadi sudah disebutkan ya. Maf'ulat 5 tambah musyabah bil maf'ul. Wa huwa lughatan, dibaca lughatan nasab sebagai apa ya Afana? Pak Isa. Mansub bi iskatil khafif. Ahsan. Mansubun bi iskatil khafif. Secara bahasa hal adalah apa yang ada di atasnya seorang, baik berupa kebaikan ataupun kejelekan. Namanya keadaan. Keadaan itu bisa keadaan yang baik atau keadaan yang buruk. Nah, apa yang seorang ada padanya, baik berupa kebaikan ataupun kejelekan. Dalam bahasa Indonesia, hal itu ya keadaan. Kemudian yang paling fasih secara lafad, hal itu mudzakkar. Dan secara makna, mu'annas. Ya, secara apa? Lafad mudzakkar, secara makna, mu'annas. Hadihi halun hasanatun. Nah, perhatikan di sini halun. Isim isyaratnya pakai apa? Hadihi mu'annas. Sifatnya hasanatun mu'annas juga. Nah, jadi nanti jangan bingung ketika ada hal kemudian lof dhamirnya pakai ha bisa atau pakai nam hu yang mudzakkar juga tidak mengapa. Nah, karena seperti yang di sini hal itu bisa mudzakkar bisa muannas. Dirinci di sini afsah lafadznya mudzakkar maknanya muannas. Kamu katakan pada yang selain afsah hadza halun hasanun. Nah. Jadi ini menghukumi hal sebagai mudzakkar atau muannas ya Pak Usman. Kalau hadza halun hasanun, hal mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Taunya dari mana? Isim isyaratnya ada, sifatnya juga enggak ada taknisnya. Sama dia apa beda? Yasmalu Shibhaha Nahu Ta'adidun Yabhaku Au Wawa Yabhaku Ay Dohikan Panahu Ta'adidun Indaka Au Fiddari Ay Ustafiran Indaka Au Fiddari Khurjabi Al-Fi'lu Wal Nah. Qala hal adalah isim mansub yang menjelaskan terhadap apa yang tersamar dari keadaan-keadaan. Ucapan beliau al-ismu yakni yang dimaksud di sini isim itu sharih ataupun muawwal bisharih. Isim yang jelas ataupun yang ditakwil dengannya. Fal awal yang pertama, yang dimaksud yang pertama apa ya Abdillah? Isim sharih, jelas. Ja'a Zaidun dhahikan. Telah datang si Zaid sambil tertawa. Mana hal, mana sahibul halnya? Dhahikan, sahibul halnya Zaidun. Yang kedua, wasani. Ini maksud yang kedua apa ya, Fana? Mu'awal bisharih itu mencakup jumlah wa syibhaha. Mencakup jumlah ismiyah ataupun fi'liyah dan juga mencakup syibul jumlah. Jar majrur ataupun dorof. Nah. Contohnya, Ja'a Zaidun yathaku. Telah datang si Zaid sambil tertawa. Nah, yathaku. Taib, ini jumlah apa? Fi'liyah. Ja'a Zaidun wahuwa yathaku. Jumlah apa ini? Ismiyah. Mubtada khobar. Dhahikan. Takdirnya sama semuanya. Yaitu dhahikan. Ini contoh mu'awal bisharih berupa jumlah ismi, jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Wa nahwu ja'a Zaidun indaka. Contoh dhorof. Telah datang si Z yang ada di sisimu. Wa ja'a Zaidun fid dar. Telah datang si Z dalam keadaan di dalam rumah. Mustaqirun indaka atau mustaqirun fid dar. Jadi indaka ini muta'aliknya dengan sesuatu yang mahdhuf, takdirnya mustaqirun berupa isim nam fa'il mustaqirun. Demikian pula fid dar. Naam, muta'alik dengan yang mahdhuf yaitu mustaqirun fid dari. Ini kalau hal berupa dhorof ataupun jar majrur. Fa kharaja bihi al-fi'lu wal harfu, maka keluar dengan definisi isim ini al-fi'lu wal harfu. Fi'il tidak bisa menjadi hal, huruf jika tidak bisa menjadi hal. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Naktabi bi hadza barakallahu fikum. Nah, jumlah itu dia bentuknya mu'awal ditakwil. Iya. Kalau ditakwil kok enggak ada a-nya. Kan biasanya kalau ditakwil kan an dari ya. Dari ya. Itu ditakwil ke masdar ini kan enggak masdar. Simfai. Kalau pakai an itu nanti takwilnya ke masdar. Yuridu Muhammadun an yathaka. Muhammad ingin tertawa. Berarti yuridu Muhammadun dhahikan. Wallahu a'lam.